Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita masih membahas tentang masalah al-bayan. Kemarin telah kita bahas bahasanya al-mubayan itu mencakup dua makna, yaitu satu dalil yang telah jelas atau satu kata yang telah jelas dengan sendirinya, semacam sama'un ardun, yang tidak satu kata yang telah jelas tanpa mengalami keglobalan. Kemudian yang kedua adalah suka yang maknanya tidak jelas, maknanya terlalu global. Kemudian datanglah dalil yang menjelaskan apa yang dimaksudkan, ya, maka dua-duanya disebut mubayan. Namun penulis Al-Waqqat di sini memaknai mubayan dengan makna yang kedua saja. Dan dia definisikan mubayan dengan ikhraju syai' min haizil iskal ila haizil tajalli. Al-Juwayni mengatakan ikhraju syai'. Al-Murad yang dimaksud dengan al-ikhraj adalah idharu makna al-mubayan lil-mukhatabi wa idahuhu. Yang dimaksud mengeluarkan di sini adalah menampakkan makna sesuatu yang dijelaskan kepada al-mukhatab, orang yang kita ajak bicara, dan menjelaskannya. Wa da'al al-bayan laqu ala fi'lil mubayyini wa huwa tabyinu kama qaddamna. Dan definisi ini mengikuti pendapat bahasanya al-bayan itu yutlaq digunakan dalam pengertian perbuatan al-mubayyin, perbuatan orang yang memberikan penjelasan, perbuatan orang yang memberikan penjelasan itulah tabyin, sebagaimana telah kami sampaikan. Min haizil iskal, dari daerah, dari lingkaran, dari wilayah kebingungan, ketidakjelasan. Ai min sifati wa halil iskali, min sifati wa hali. Dua-duanya mudhaf, mudhaf ilaihnya al-ishkali, atau dengan bahasa lain min sifatil ishkali wahihi, yaitu dari sifat dan kondisi tidak jelas. Ishkal adalah khofaul muradi, tidak jelasnya apa yang dimaksudkan dan diinginkan. Bihaitu la yudrakul maksudu minal lafzi, di mana maksud itu tidak bisa ditangkap dari sekedar membaca teks, membaca lafaz. Ila haizu tajalli, berpindah kepada daerah dan wilayah yang jelas. Tajalli maknanya duhu wal wuduh. Wadhalika, dan satu kata itu masuk ke dalam daerah yang jelas, yatimu, hal tersebut yatimu terwujud bibayani sifat. Ketika ada penjelasan tentang sifat, kadar, dan telah datang penjelasan tentang ta'yinil murad, telah ditentukan yang dimaksudkan dan diinginkan, sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Itu pengertian bayan, atau pengertian bayan yang berkaitan dengan mujmal. Kemudian akan dibahas tentang masalah nas. Pertanyaan. Qawluhu wa nasu ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Lama arafal mujmalu lama arafal mujmala nassa. Dzakara nassa li'annahu huwa mubayyinu lil mujmali wa huwa lughatan ibaratun 'an adh-dhuhuri wa minhu samiyun qudsiyun wa minhu sumiya qudsiyal 'uruz hadi min manassata lidhuhuriha 'alayhi wa sayadhkurul musannifu dhalika wa nassu istilahan 'arafa fi qawlihi ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan fa qawluhu ma ay lafdun wa qawluhu la yahtamilu illa ma'nan wahidan ay yadullu 'ala ma'nan wahidan 'ala ma'nan wahidin qat'an wa la yahtamilu ghayrahu wa hadha huwa an-nass as-sarih. Nah, nas adalah satu kata yang tidak mengandung kemungkinan makna kecuali satu makna saja. Nas itu punya dua makna. Yang pertama, nas maknanya dalil. Nas kitab sunnah, artinya dalil Quran dan sunnah. Kemudian nas dalam pengertian ini, satu kata yang tidak mengandung kemungkinan makna kecuali satu makna saja. Lamma tatkala penulis telah mendefinisikan mujmal dan mendefinisikan bayan, maka beliau menyebutkan definisi nas. Karena nas adalah dalil yang menjelaskan lil mujmal mujmal. Dalam bahasa Arab lughatan, dalam bahasa Arab huwa nas ibaratun adalah, terjemah yang tepat dan pas dan enak, untuk kata ibaratun adalah adalah. Huwa an-nas lughatan dalam bahasa Arab ibaratun adalah anidzuhuri jelas. Nas dalam bahasa Arab itu artinya jelas. Oleh karena itu, kursi pengantin perempuan yang diduduki oleh pengantin perempuan disebut manassah. Kenapa? Lidhuriha alaihi, karena jelasnya letak si pengantin perempuan di atas kursi tersebut, sehingga hadirin bisa tahu yang mana pengantinnya, yang itu yang duduk di situ. Dan penulis akan menyebutkan hal ini. Nas secara istilah dalam ilmu usul fikih didefinisikan oleh Al-Juwayni dengan mengatakan malayah kami la ma'nan wahidan. Yang dimaksud dengan ma di sini adalah lafaz. Yang dimaksud dengan tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna saja, artinya adalah yang dulu menunjukkan ala ma'nan wahidin, satu makna qat'an pasti, tidak ada yang lain. Pasti maknanya adalah ini. La yahtamilu ghayrahu, tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Itulah nas yang sari, yang tegas. Ibn misalku qawlu ta'ala Muhammadur Rasulullah bal ayatu nasun sarihun fi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah wa qawlu ta'ala lilladzina yu'luna min nisa'ihim Tarabbusu arba'ati ashhur. Fal ayatu nasun fi qadri muddatit tarabbusi. Qala al-Qadi Abu Ya'la wa sahihu ayu qala an-nasu ma kana sarihan bi hukmi min al-ahkami wa in kana al-lafdu muhtamilan fi ghairihi walaysa min syartihi alla yahtamila illa ma'nan wahidan di anna hadha ya'uzu wujuduhu wa zahiru anna hadha nasu ghairu sarihi wallahu a'lam wa yutlaqun nasu indal fuqaha'i ala kulli ma rada fil kitabi wa sunnati annahu nasun fa yuqalu lana nasu wal makna wa nususu syar'i syariati mutadhafiratun bidzalika wa huwa bihadzal istilahi yuqabilul ijma'a wal qiyasa. Nah, contohnya adalah Muhammad utusan Allah, maka ayatnya adalah nas yang tegas menunjukkan Muhammad adalah utusan Allah. Liladina yu'nuna, dan para suami yang melakukan ilah bersumpah untuk tidak menyetubui minisa'ihim, istri-istri mereka, tarafusu arba'atu ashur, maka suami ini ditunggu sampai 4 bulan. Jika 4 bulan dia tetap bersikukuh untuk tidak menyetubui istrinya, maka dia diberi 2 pilihan, menceraikan istrinya atau membatalkan sumpahnya dengan menyetubui istrinya. Fal ayatu, maka ayat adalah nasun, adalah dalil nas tentang kadar jangka waktu masa menunggu. Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali mengatakan sahih, dan yang benar adalah kita katakan nas adalah dalil yang kana sharihan, tegas, menunjukkan satu hukum, menunjukkan satu hukum. Wa in kana lafdhu, meskipun redaksinya muhtamilan fi ghairihi, mengandung kemungkinan makna yang lain. Wa laysa min syarti, dan tidaklah dan bukanlah termasuk syarat nas alla yastamila, satu redaksi dalil itu tidak mengandung kemungkinan makna ila ma'nan wahidan, kecuali satu makna saja. Li'anna hadha ya'uzu wujudu, karena ini satu hal yang jarang-jarang dijumpai, langka-langka dijumpai. Salah satu makna aziz adalah nadir. Aziz, nah, itu salah satu maknanya adalah nadirun, langka. Satu hal yang langka, kita jumpai satu redaksi dalil yang tidaklah mengandung kemungkinan redaksinya, lafal-lafalnya kecuali satu makna saja. Wadahir, komentar komentar penulis Syekh Abdullah Al-Fauzan, wadahir dan kemungkinan besar anna hadha an-nasa, bahasanya nas yang dimaksudkan oleh Qadhi Abu Ya'la adalah nas ghairu sharih, nas yang tidak tegas. Adapun definisi yang dibawakan oleh Al-Juwayni, maka tadi dikomentari oleh penulis, hadha huwa an-nasu sharih, yang beliau maksudkan dengan definisi ini adalah nas yang sharih. Wa yutlaqu an-nas, dan nas juga digunakan oleh para ahli fikih dalam pengertian kulima waroda, semua yang terdapat dalam Quran dan Sunnah, maka itu adalah nas, ya, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal. Contohnya, ulama fikih mengatakan ketika mempertahankan pendapatnya, mengatakan lana nasu wal makna, ya, kami memiliki dalil berupa nas wal makna dan makna. Makna di sini ya dalil naqli, akli, pertimbangan logika, pertimbangan akal sehat, ini makna. Atau para ulama fikih ketika membahas suatu masalah mengatakan nususus syariah mutadhafiratun bidzalika, dan nas-nas syariat yaitu nas Quran dan Sunnah mutadhafiratun, sangat banyak, bidzalika menunjukkan hal itu. Wawa dan nas bihadal istilah, dalam istilah ini adalah kebalikan dari ijma' dan qiyas. Segala sesuatu yang bukan ijma' dan qiyas, itu apa? Quran dan Sunnah. Kalau bukan ijma' bukan qiyas, itu apa? Dalil Quran sama dalil Sunnah, ya. Maka nas itu memiliki dua pengertian. Pertama dalam maknanya dalil Quran dan Sunnah, itu disebut nafs. Kemudian yang kedua adalah nafs itu berkaitan dengan masalah status makna dari dalil Quran dan Sunnah. Dan di sini kita lihat penulis Abdul Al-Fauzan membagi nas dalam pengertian yang kedua ini dengan dua pembagian, ada nas sharih dan ada nas ghairu sharih. Nas yang sharih adalah satu kata yang tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna, nas sharih. Sedangkan nas ghairu sharih adalah satu dalil yang tidak mengandung kemungkinan hukum kecuali satu hukum saja. Ini menunjukkan haramnya. Tidak mungkin diambil dari sini bolehnya. Tidak mungkin diambil dari teks dalil ini bolehnya hal ini. Ini cuma mengandung kemungkinan menghasilkan hukum haramnya satu perbuatan. Ya, kemudian definisi yang lain untuk nas. Sama'ihi ibhamu minhu ma'nahu zahiru min ghairi qiyasin ila shay'in akharin wa in sama la ghairahu marjuhan qawluhu wa huwa mustaqbun min nafsatil urusi wa huwa al-kursiyu yusiru bidalika ila anan nafsati wujuhihi yusabbihul urusa al-jalisata ala murtafi'in la taqwa ala ahadin wa la yastamilu an takuna ghairu ghadiyah fakadalika nafsu fi zuhuri illadhi la yastamilu illa ma'nan wahidan kemudian definisi lain untuk nas adalah matakwiluhu tanziluhu. Itu satu dalil yang penjelasannya itu adalah turunnya dan datangnya dalil tersebut. Inilah definisi yang lain untuk nas. Takwil di sini artinya hamlu alal ma'nahu, memahaminya sebagaimana maknanya dan memahami maksudnya. Tanzil maksudnya adalah bimujarat dengan semata-mata turun, semata-mata datang, semata-mata kita baca, maka akan jadi pahami maknanya. Fahmul murad, memahami maksudnya, layak tawakof, tidaklah bergantung ala ta'wilin, tidaklah bergantung kepada bergantung dan menunggu penjelasan yang lain. Cukup itu kita baca tafah, tidak butuh penjelasan orang yang menjelaskannya, karena redaksi tersebut tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna saja. Namun definisi pertama yang disebutkan oleh penulis itu ada lebih teliti min hadza daripada definisi yang kedua, lebih jeli daripada definisi yang kedua, karena definisi yang kedua ini boleh jadi kemasukan al-zahir, kemasukan dalil yang statusnya zahir. Karena dalil zahir, li'annahu karena zahir, bimujarat sama, ya, yang benar bacanya sama, bukan simak. Dengan semata-mata didengar, maka akan dipahami maknanya, yaitu makna zahirnya. Min ghairi ihtiyat, tanpa kita perlu kepada penjelasan yang lain. Wa in ihtamala ghairahu, meskipun mengandung kemungkinan yang lainnya. Yang kemungkinan tersebut adalah marjuhan, kemungkinan yang tidak kuat. Karena dhahir itu satu redaksi yang punya dua kemungkinan makna, ada makna dekat, itulah makna dhahir. Dan ada makna yang jauh, itulah makna marjuh. Wawa dan nas itu diambil dari minas sotil arus yang artinya kursi. Penulis mengisyaratkan dengan kalimat ini bahasa nas dari sisi kejelasannya serupa dengan pengantin perempuan yang sedang duduk di satu posisi yang tinggi, la tahfa ala ahadin. Semua orang mengetahuinya. Semua yang datang tahu siapa pengantinnya. La yastamil, tidak ada kemungkinan bahwasanya selain perempuan tersebut, ya itulah pengantinnya. Fakadzalika nasu, maka demikian juga nas dari sisi kejelasannya la yastamilu, tidaklah memiliki kemungkinan kecuali satu makna saja. Wadhahir, dan kemungkinan kuat, dan kemungkinan yang besar, yang dimaksud dengan mustaq dalam kata-kata penulis di atas adalah mustaq istiqaq dari sisi makna, yaitu irtifak wa dhuhur, tinggi dan kelihatan, bukan istiqaq istiqaq secara bahasa atau secara sorof. Kalau secara sorof yang jadi sumber itu fi'il madhi, kalau enggak masdar. Yang lain pecahannya isim fa'il, isim maf'ul, itu pecahan mustaq dari masdar atau mustaq dari fi'il madhi. Tidak dibalik, fi'il madhi mustaq dari isim fa'il, itu secara bahasa keliru. Atau masdar mustaq dari isim alat, nah ini keliru. Yang benar isim alat mustaq dari masdar. Isim alat pecahan, turunan, kata turunan dari masdar. Karena minasoh, minnya dikasoh adalah isim alat. Yang namanya isim alat itu di pecahan dari masdar. Ya, masdarnya apa? An-nasu. Bukannya nas yang merupakan masdar, malah pecahan dari isim alat. Maka yang dimaksud istiqaq di sini, mustaq di sini adalah dilihat dari sisi makna. Dilihat dari sisi makna, bukan mustaq secara bahasa. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, itu zahir dan muawwal. Kalau ma'alif rahimallahu ta'ala, wa zahiru ma mahtamal amraini ahaduma adharu minal akhari. Zahir adalah satu lafaz yang mengandung amraini, kemungkinan dua makna. Ahaduma, yang satu lebih jelas, lebih menonjol, lebih dekat daripada yang lain. Wa yu'awalu zahiru bidalili, dan lafaz yang zahir itu bisa ditakwil. Ditakwil artinya apa? Makna dekatnya ditinggalkan dan diambil makna jauhnya. Bidalili, asal dengan dalil. Maka makna marjuh yang diambil, makna marjuh yang diambil berdasarkan dalil itu yusamma wa yusamma zahir bidalili, adalah makna zahir dengan dalil. Ini satu dalil yang makna zahirnya ditinggalkan, diambillah makna yang jauh karena dalil, maka dalil ini disebut mu'awwal, mendapatkan takwil. Nah, dalil mu'awwal itu sama dengan zahir dalil. Zahir dalil sama dengan mu'awwal. Yugni iddatu ihtimalatin wa hadha yukhrijun nass wa hadha yukhrijun nass lamma taqaddam wa qulu ahadu ma ay ahadu ahadu ma'nayni ma'nayni wa huwa al-ma'na alladhi yatafadaru ila bihni bi mujarrabi tamami wa hadha yukhriju min mala li annahu la yatabaru la yatabadaru bihi wahidun dengan maknanya. Nah, zahir dalam bahasa Arab artinya jelas. Sebagian ulama mengatakan zahir, pengertian zahir adalah lafadznya itu sudah mencukupi dari tafsirnya. Artinya apa? Tidak perlu ditafsirkan, cukup dengan baca lafadznya orang sudah paham maksudnya, sudah menangkap maknanya. Secara istilah, penulis Al-Juwayni mendefinisikan dengan mengatakan mahtamal amrayni ahaduhuma azhar minal akhar. Ma maksudnya lafdun, lafaz. Ihtamala amrayni mengandung kemungkinan dua hal. Yang dimaksud dengan dua hal di sini adalah sekedar contoh, karena yang dimaksudkan adalah dua makna atau lebih. Tidak harus cuma dua, boleh jadi tiga kemungkinan makna, empat kemungkinan makna. Lianat zahir, karena lafaz yang zahir itu boleh jadi memiliki beberapa kemungkinan makna. Namun salah satu fi ahadi ma'abhar, namun lebih menonjol dalam salah satu dari beberapa kemungkinan makna tersebut. Nah, kata-kata ini ihtamal amrayni di sini yukhrijun nass, mengeluarkan nas. Karena definisi zahir itu adalah ihtamal amrayni, maka nas tidak termasuk zahir. Karena nas itu cuma mengandung satu kemungkinan makna. Salah satu dari dua makna itulah makna yang segera tertangkap ila zihni, kepada pikiran. Bimujarat disama dengan semata-mata mendengar itu azhar. Maka wahada persyaratan ini ahaduma azhar yukhijul mujmala, itu mengeluarkan dalil mujmal. Karena dalil mujmal itulah ya tabadar, tidaklah segera tertangkap padanya satu dari dua maknanya. Karena mujmal itu pak terdapat beberapa kemungkinan makna dan semuanya mungkin, semua memiliki probabilitas yang imbang, kemungkinan yang sama kuat. Itu mujmal. Maka tidak ada yang langsung tertangkap dalam pikiran. Namun pikiran mengatakan mungkin ini, mungkin itu, mungkin itu. Azhar bin al-akhar, yang satu lebih jelas, lebih dekat dibandingkan makna yang lain. Barisa wahuwa zahiru li'annal mawdu'u annahu wa yahtamilu ar-rajula suja'a wa hamluhu 'alayhi ta'ilun la yumabalu illa biqarinatin. Kata ikhfa'u wa ada mustaqdiri karena hadza huwal aslu wa qawluhu ta'ala wa ja'a rabbuka dhahiruhu anna Allah ta'ala yusiru bi nafsihi wa ad'a'u wa ad'a'un wa ad'a'un anna al-murada ja'a amru rabbika ta'wilan ala khilafil zahiri fala yuqbalu salih al-ikhlaqu wa ada mustaqdiri qawluhu ta'ala fi kafarati bihari فتحرير رقبات فظهيره أن رقبة غير مجلدة بالإيمان وتقدم ذلك في باب المطلق والمقيد الرابع العموم فالألفاظ العموم ظاهرة فيه مع احتمال الخصوص وحملها الخصوصي تأويله ومن أمثلة الظاهر ما ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجذور من بالقوم تبل فقال توضأوا منها الحديث فإن الظاهر من الحديث أن المراد من الحديث أن المراد غسل الأعضاء الأربعة الوضوء حقيقة شرعية فيحمل في كلام شرعي على مراده ولا يصح حمله على المعنى الثاني وهو النظافة إلا بدليل ولا دليل فيكون ظاهرا في المعنى الأول. نعم. Dan satu makna itu dikatakan adhar lebih dekat karena beberapa sebab. Yang pertama karena dialah makna hakiki. Maka makna hakiki itu lebih jelas daripada adhar, lebih dekat daripada makna majazi. Kebalikan hakiki wa yuqabiluha, dan kebalikan lawan kata dari hakiki adalah majaz. Contohnya, aku melihat asadan. Maka asadan di sini ya tamil dimungkinkan yang dimaksudkan adalah hewan muftaris yang menyerang, yaitu singa. Wa zahir dannya adalah makna yang mendekati, makna yang dekat. Di anau maudu'un lahu, karena kata-kata asad memang dibuat untuk itu. Artinya li'annahu, karena makna itu adalah maudu'un lahu, memang adalah makna hakikinya. Dan dimungkinkan maknanya adalah seorang yang berani. Fahamluhu alaihi, dan memaknai asad dalam kata di atas alaihi dengan makna lelaki pemberani disebut takwil. Disebut takwil. La yukbal, dan ini takwil semacam tidak diterima ila biqorinatin, kecuali ada indikator, ada dalil yang mengharuskan untuk melakukan takwil. Yang kedua, satu makna itu adalah makna zahir, manakala al-ifa, itulah makna yang mencukupi tanpa takdir. Ittifa sudah cukup dengan semata-mata redaksi yang ada tanpa memberikan takdir. Maka siapa yang memaknai satu kalimat dengan memberikan takdir, maka dia tidak memahami kalimat tersebut dengan makna zahirnya, dengan makna jauhnya. Li'anna hadza wal aslu, karena inilah asalnya. Asal kalimat itu tidak mengandung takdir. Jadi sebagaimana kalimat itu datang, itu hukum asal kalimat itu tidak mengandung takdir. Siapa yang mengatakan di sini diperlukan takdir? Takdirnya ini, maka mana dalilnya? Dan ini khilaful asal. Contohnya, wajah Rabbuka, dan Rabbu dan Allah datang. maka makna zahirnya ini Allah datang, dinafsi dirinya Allah lah yang datang, bukan lainnya. Wajiaun dan klaim, bahasanya yang dimaksud adalah yang datang adalah ketetapan Allah, adalah takwil. Siapa yang mengatakan dalam ayat ini ada takdirnya? Takdirnya adalah amru, maka dia menyelisihi makna yang dekat. Dia menyelisihi makna yang dekat, mengambil makna yang jauh. Nah ini berarti mengambil makna yang jauh, namanya takwil. Dan takwil, yang namanya takwil berarti ikhtilafu dhahir, menyelisihi khilaf yang zahir, menyelisihi makna yang dekat. Sehingga tidak diperbolehkan kecuali dengan dalil. Dan Asy'ariyah ketika mengatakan maknanya adalah ja'a amru rabbika, mengatakan ada dalilnya. Kenapa kamu melakukan takwil? Apa dalilnya? Laisa kamitsli syai. Dalil Asy'ariyah ketika dalam semua takwil yang mereka lakukan, dalilnya adalah laisa kamitsli syai. Maka kita katakan istidlal Anda benar jika menetapkan bahasanya zat Allah yang datang itu mesti menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya kan? Istidlal Anda wa as'ari itu tepat dengan syarat. Kalau kita menetapkan Allah itu, zat Allah itu datang, berarti kita serupakan Allah dengan makhluk. Nah sekarang Allah itu datang, apa itu serupa dengan makhluk? Sama dengan makhluk. Kami katakan tidak. Karena datangnya Allah adalah datang yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan kedatangan makhluk. Dan cuma semata-mata sama nama belum tentu serupa. Maka ya, kalian berdalil tidak pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, at-itlaq ma'adamul qayyid. Makna mutlak dan tidak bersyarat. Itulah maknanya dilihat dari kemutlakannya. Sebagaimana firman Allah tentang kafarah dihar, memerdekakan seorang budak. Maka makna zahir budak dari ayat ini, budak yang diinginkan itu tidak bersyarat harus budak beriman. Maka memaknai dalil yang mutlak sebagaimana kemutlakannya itu sama dengan beramal dengan zahir. Maka berarti dari poin tiga ini sebenarnya mutlak, pembahasan mutlak itu bagian dari pembahasan zahir. Pembahasan mutlak itu berkaitan dengan pembahasan zahir. Dia adalah bagian dari zahir. Karena memaknai dalil yang mutlak sebagaimana kemutlakannya itu sama dengan beramal dengan zahir. Maka memaknai dalil yang mutlak dengan taqyid itu berarti takwil, yang tidak dibolehkan kecuali dengan dalil. Mutaqaddam dzalika, dan pembahasan tentang masalah ini telah kita bahas di bab mutlak dan muqayyad. Demikian juga umum. memaknai dalil umum sebagaimana keumumannya itu sama dengan beramal dengan zahir. Atau memaknai dalil umum dengan mengkhususkannya pada kasus tertentu, maka dia melakukan takwil. Maka takhsis itu berarti takwil. Berdasarkan keterangan ini, maka takhsis itu berarti bagian dari takwil. Karena takhsis itu memaknai satu dalil tidak sebagaimana makna zahirnya. Yang ini tidaklah boleh kecuali dengan adanya dalil yang mengharuskan untuk melakukan takwil, alias adanya dalil yang mengharuskan untuk melakukan takhsis. Fa'al-fadul umum, maka lafaz yang bersifat umum adalah zahir. Zahirnya adalah dimaknai dengan makna umum, meskipun dimungkinkan maknanya adalah makna yang khusus. Memaknai dalil umum kepada makna khusus adalah takwil. Ini harus berdasarkan dalil. Maka di antara contoh dalil zahir adalah yang terdapat dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang wudu karena memakan daging unta. Maka Nabi katakan, berwudulah karena memakan daging unta. Maka zahir yang dari hadis yang dimaksud dengan wudu adalah membasuh 4 anggota wudu. Karena wudu adalah satu makna hakiki, namun hakiki syar'i, wudu dengan pengertian membasuh 4 anggota anggota empat anggota badan wudu itu makna hakiki syar'i untuk wudu. Dan perkataan syariat itu dibawa kepada makna ini, dibawa kepada maksud syariat, dibawa kepada makna hakiki syar'i. Dan tidak boleh membawa menafsirkan hadis di atas dengan makna yang kedua, yaitu memaknai wudu dengan makna lughawi, yaitu kebersihan, kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil dalam masalah ini. Fayakunu, maka dalil di atas adalah dalil yang zahir, bahasanya yang dimaksud dengan wudu adalah wudu syar'i. Maka istilah-istilah syar'i yang terdapat dalam dalil-dalil syar'i, memaknainya dengan makna syar'i adalah beramal dengan zahir. Adalah beramal dengan zahir. Memaknainya, memaknai dalil-dalil syar'i, istilah-istilah syar'i yang ada dalam dalil-dalil syar'i dengan makna bahasa adalah takwil. Lah takwil yang perlu dalil. Wa yu'awwalu dhahiru bi dalil. Wahyu. Yusraful lafdhu. Hukma dhahiri annahu la ya'dila la yu'dalu anhu illa bi dalilin sahihin yusarra yasrifuhu an dhahirihi wa yakunu dalila wa yakunu dalilu aqwa min dhahiri wa illa yasifu al amalu bi dhahiri wa hamlu lafzi ala makna zahiri la yahtaju illa dalilin li anna hadha huwa al-aslu wa li anna amala zahiri tariqatu salafi tariqatu salafi sahihi min hadhihi ummati ahwatu ahwatu wa akhratu lisbimati wa aqwa fil ta'abbudi wa adalla ala wa adallu wa adallu ala in qiyadi fa ila surifal lafzu fa ila surifal lafzu anil zahiri bidalilin sara mu'awwalan. Nah, nah, makna zahir itu yu'awal boleh ditakwil, boleh ditakwil alias ditinggalkan, dan diambillah makna yang jauh bidalil asal dengan dalil. Artinya satu lafaz itu dipalingkan dari makna zahirnya dengan dasar dalil. Wahada keterangan ini yufidu menunjukkan bahasanya ana hukma zahir, hukum yang atau keterangan yang kita dapatkan dari makna zahir itu layu jalu'anmu, tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan dalil yang sahih yang bisa dipakai dalil untuk memalingkannya dari makna zahirnya, dan dalil tersebut harus lebih kuat daripada makna zahir. Wa ila, jika tidak lebih kuat, maka kita wajib beramal, berpendapat sesuai dengan makna zahir. Dan menafsirkan satu lafaz dengan makna zahir itu tidak perlu dalil. Kenapa? Yang pertama, karena itulah akalnya. Yang kedua, karena beramal dengan zahir itulah jalan salafus saleh umat ini. Dan beramal dengan zahir, dengan dalil zahir makna, itulah yang lebih hati-hati dan lebih membebaskan kita dari tanggung jawab, dan lebih menunjukkan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah, dan lebih menunjukkan kepatuhan. Fa idza surifa lafdu an zahirihi, maka jika satu lafaz itu dipalingkan dari makna zahirnya karena dalil, jadilah lafaz tersebut disebut mu'awal. Ya, maka mu'awal adalah satu lafaz yang makna zahirnya ditinggalkan, dan yang dan lafaz tersebut dimaknai dengan makna jauh karena dalil. Maka bahasan berikutnya adalah masalah mu'awal. Tersono. Ala ya'ulu awlan. Ala ya'ulu awlan. Bila raja takulu ala al-amru ila kulani ayat raja ilaih. Perkilasan amru lafzi ala al-masla al-bahduni ayat sabru lafzi al-dawbiri mutabadari mutabadari mutabadari minku ila makna al-bahduni khairu mutabadari khairi mutabadari مفتراتي مفتراتي والثاني وهو المرجوح بمعنى الإنصاف عن الكلام وهذا هو المراد من الآيات بدليل فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم. مؤول في أمبل دي كتا أول dan أول adalah مصدر dari ala ya'ulu awlan, maknanya adalah roja'a kembali. Contoh kalimatnya alal amru ila fulan, artinya urusan itu kembali kepada fulan. Secara istilah dalam ilmu usul fikih, mu'awal artinya atau ta'wil artinya adalah memaknai satu lafaz dengan makna yang jauh. Artinya memalingkan satu lafaz dari maknanya yang dekat, yang mudah tertangkap, yang langsung tertangkap kepada makna yang jauh, yang tidak mudah tertangkap pada benak atau pikiran. Contohnya adalah firman Allah, fakuli, maka katakanlah wahai Maryam, sesungguhnya aku bernadar untuk berpuasa untuk Allah. maka lafaz shaum dalam ayat yang tampil makna yaik dimungkinkan dengan dua makna. Yang pertama dalam makna zahir. Makna zahir kalau dalam istilah syar'i, dalam dalil-dalil syar'i adalah apa? Makna syar'inya. Sehingga makna zahir untuk shaum dalam ayat ini adalah puasa syar'i, menahan diri dari berbagai pembatal puasa. Makna yang kedua adalah makna yang lemah, artinya adalah al-imsak anil kalam, tidak ngomong, puasa, mogok bicara. Dan inilah yang dimaksudkan, maka kita melakukan takwil. Bidalil, namun takwil kita dengan dalil. Dalilnya apa? Lanjutannya ayat. Falan ukalima liyauma insiya, maka aku pada hari ini tidak akan mau berbicara dengan manusia. Bisaan. Mimma lafzu fasaful ami mithalan an umumihi wa iradati ba'di afradihi fi dalilin huwa ta'wilun wa ta'wilun sahihun li anna al-amu amma ka anna li anna al-amu khusus faqulu ta'ala sulimat alaikumul maitatu nafsun ghafidun fi tahrimi jildil maitati lakin sarafa hadal umumi an ghafidili qawluhu sallallahu alaihi wa sallam hala akhattum ihabaha tapaktum la yahtamilu makna al-marjuha la yahtamilu makna al-marjuha aslan wa huwa ta'wilu ta'wilun marjuhun ka kaulihi ar-rahmanu ala al-arshi arshit tawar fa inna zahirahu anna Allah ta'ala ala ala al-arshi ala ala al-arshi uluwan khata yaliku billahi azza wa jalla وهذا هو المراد ووصفه إلى معنى إلى معنى استلائي ومؤمني ومؤمني باطل لأنه لا يعرف لا يعرف لا يعرف في لغة الاستواء استواء في لغة الاستواء في معنى استلائي والملك أو والملك نعم. Wadu wa ta'wil itulah makna ta'wil dalam pengertian para ulama usul fikih. Wa huwa la yakunu sahihan, dan ta'wil itu tidaklah ta'wil yang benar yang bisa diterima kecuali jika terpenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, lafadznya tersebut memang memungkinkan untuk dita'wil. Artinya, ayakunal makna al-marju, makna yang marju itu adalah makna yang mungkin secara lafadz. Dengan bahasa lain, makna marjuh tersebut adalah menurut bahasa mungkin menjadi makna lafaz ini. Kata ahli bahasa Arab, kata ini dalam bahasa Arab mungkin dimaknai itu, mungkin dimaknai ini. Nah, berarti kata ini qabil ta'wil, memungkinkan untuk ditakwil. Namun jika satu kata itu menurut ahli bahasa Arab mengatakan makna ini dalam bahasa tidaklah ada kecuali makna ini, ya sudah, tidak bisa itu ditakwil. Mentakwilnya berarti memperkosa dalil. Fasarful am, maka memalingkan dalil umum, misalnya dari maknanya yang umum, kemudian yang diinginkan dari dalil umum tersebut ternyata cuma sebagian anggota umum, namun ini berdasarkan dalil, maka ini adalah takwil yang benar. Di anal am, karena dalil umum itu yang tamil dimungkinkan untuk mengalami pengkhususan. Contohnya hurimat alaikumul maitatu, al di sini jinsia, am diharapkan pada kalian bangkai, keseluruhan bangkai, kepalanya, dagingnya, kulitnya, jeroannya, ini ada bangkai, maka keseluruhan dari bangkai ini haram. Nasum dohirun, maka ayatnya adalah nasum dohirun. Nas di sini nas dalam artian dalil. Dohirun maknanya adalah dohir. Dan makna dohir di sini berdasarkan makna umumnya. Kenapa di sini dohir? Am berdasarkan makna umumnya. Maka makna dohir dari ayat ini yaitu makna am, makna umum dari ayat ini menunjukkan haramnya kulit bangkai. Akan tetapi makna umum ini dipalingkan, ternyata dipalingkan dari makna zahirnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hala akhadtum ihabaha?" Tidakkah kalian mengambil kulit bangkai tersebut lalu kalian manfaatkan? Ya, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini dikatakan telah terjadi taksis. Ya. Maka al-maitatu tadi ditaksis dengan hadis hal akhadtum ihabaha fantafa'tum bi. Maka perkataan penulis di sini perlu diberi catatan. Bahasanya ayat di atas ditakses dengan hadis tersebut, ini satu hal yang benar jika makna ayat adalah hurimat alaikum intifa'ul maitati. Maka ayat ditakses dengan hadis hurimat alaikum intifa'ul maitati, diharamkan atas kalian memanfaatkan bangkai dengan bentuk pemanfaatan apapun. Maka ditaksis dengan hadis. Namun jika makna ayat adalah hurimat alaikum aklul maitati, maka tidak ditaksis dengan dalil, tidak ditaksis dengan hadis. Karena fantafaktum bih, maka adalah kalian memanfaatkan kulit bangkai ini, tidaklah maksudnya pemanfaatan dalam bentuk memakannya, namun pemanfaatan dalam bentuk menggunakannya sebagai wadah atau apa setelah disama. Maka perkataan penulis di sini, bahasanya di sini terjadi taksis, itu benar ala kaul, menurut pendapat yang mengatakan bahasanya makna ayat hurimat alaikumul maitatu adalah hurimat alaikum intifa'ul maitati. Dan ada dua pendapat ulama dalam masalah makna ayat ini. Pendapat pertama mengatakan makna ayat adalah hurimat alaikum intifa'ul maitati, maka di sini terjadi taksis. Pendapat yang kedua mengatakan makna ayat adalah hurimat alaikum aklul maitati, di sini terjadi taksir? Tidak terjadi taksir. Karena hadis ini taksir untuk dalil yang menajiskan bangkai. Hadis tadi itu adalah taksis untuk dalil yang menajiskan bangkai sehingga menajiskan pemanfaatan bangkai. Fa'inkana lafzun akan tapi jika lafadnya itu tidaklah ya tamil memungkinkan untuk mengandung makna marju sama sekali menurut bahasa Arab itu tidak mungkin memiliki makna marju ini aslan sama sekali, maka ini takwil yang rusak, yang tertolak. Contohnya adalah Arman ala arsis tawa. Maka makna zahirnya Allah itu ala arsis, berada di atas ars uluan khasan, dengan ulu yang bersifat khas. Ya, karena ulunya Allah ada dua macam, ulu am dan ada ulu khas. Ulu Allah di atas Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas ars itu ulu khas. Adapun ulu am adalah Allah itu berada di atas seluruh makhluknya. Yang terkenal dalam pembahasan, kalau dalam pembahasan akidah disebut pembahasan al-ulu. Di antara sifat Allah adalah al-ulu, yang ini merupakan sifat dzatiyah. Yang dimaksud apa? Ulu am. Adapun ulu khas itu istiwa alal ars, dibahas oleh para ulama akidah di bab istiwa alal ars. Yaliku yang sesuai bagi Allah Azza wa Jal, wahada wal mu'atan ilah yang dimaksudkan, dan memalingkan istiwa kepada makna istilah yang artinya menguasai dan memiliki adalah satu hal yang batil, karena ini tidaklah dikenal dalam bahasa Arab istiwa dengan makna istilah menguasai dan memiliki. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhutawan alhamdulillah rabbil alamin subhanaka rabbika hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi maka bagi saya tidak tahu ada pembahasan intifak ataukah akal untuk babi dan sebagainya, saya tidak tahu. Kemana aja dan memikirkan kan itu lanjutannya kan. Iya. Ya, itu kan perlu dilihat dulu. Adakah ikhtilaf untuk babi itu maknanya intifak ataukah akal gitu? Kalau melihat yang rajih, babi itu najis, babi itu najis, maka tidak boleh dipakai untuk najis atau yang satu lagi yang terakhir. Selama ini kan saya punya pahaman ya, tapi belum menemukan dalilnya secara syar'i. Jodoh itu telah ditetapkan Allah. Nah, sepanjang yang saya cari itu, misalkan di Arba'in An-Nawawiyah itu kan disebutkan enggak ada jodoh. Iya, enggak ada jodoh. Dalilnya dalil takdir, innallaha qadara khalaqa maqdir khalaqi 50 sana qabla ayyi samawati wal ardh. Masalah ini apakah punya istri, punya suami atau tak, tidak istrinya siapa, dannya wakulah pelaknah di kodar semuanya kita kami ciptakan dengan dua takdirnya masing-masing. Ini sudah am. Ya, kalau begitu saya sudah.